kamari geus datang. Kamari nembongan cah harewan bawa beja sumeren dina lahunan. Pan ngatun ngandreusna kantun waasna kalakon geus ka sorang. Kantun ciptaan najan geus leungit, najan geus ngiles, malebat dina ciptaan. Deujeung lamunan hate ngulape penggas sarepan meulit dina kaleuh ati. Hante laksana kamari geus datang, kamari nembongan ngahareueus mawa beja sumeren dina lahunan. Kantun ngandreusna kantun waasna lalakon sorang kantun ciptaan. Geus leungit najan geus ngiles nolebah dina ciptaan. Deujeung lamunan hate ngulape penggas sarepan meulit dina kaleuh ati. Kantun laksana kamari geus datang, kamari nembongan ngahareueus bawa beja sumeren dina lahunan. Kantun ngandreusna kantun waasna lalakon geus ka sorang. Kantun ciptaan. Najan geus leungit, najan geus ngiles, ngalebah dina ciptaan. Deujeung lamunan hate ngulape penggas sarepan meulit dina kaleuh ati. Hante laksana kamari geus datang, kamari nembongan ngahareueus bawa beja sumeren dina lahunan. Kantun ngandreusna cipta.